naik terus. Buku yang kasih keluar tuh punya jurus. Dia mulai bikin-bikin dia yang kugulus. Kau tinggal oleh saya turun naik terus. Buku yang kasih keluar tuh punya jurus.